kamu injak aku saat aku mencintaimu, tapi aku tetap cinta kamu. Sekarang adalah hari pertama kita syuting video klip single terbaru saya yang judulnya Kamu. Lokasinya ini sekarang di Museum Prasasti di Tanah Abang. Ini adalah timnya. Yeay, kita ketemu yuk, kita ketemu sini. Nih, ini adalah sutradaranya. Ini Aga. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini ada Randi, ini ada Angga. Pokoknya luar biasa insyaallah. Kita bakal syuting 2 hari. Yuk, kita mulai. Ini lagu Kamu dari Marsanda. Sebenarnya ceritanya simpel, tentang cowok yang gak pernah puas sama satu cewek. Kita memerankan selingkuhan dan istrinya si cowok itu, dua-duanya malaikat, karena kita mencoba ngelihat dari sudut pandang dimana kadang-kadang orang yang salah itu belum tentu salah. Mungkin orang yang salah itu karena suatu kejadian, karena suatu keadaan, ya dia jadi melakukan hal tersebut. Sebagai anonim, di mana dia itu di dalam keadaan tapi tidak dianggap. Video klip Kamu hari kedua, kita lagi headsetnya keren banget ya. Jadi kita bakal syuting sekarang kita ada yang sama anak-anak bandnya, kita nyanyi lip sync. Syutingnya udah selesai. It's a wrap. Yeay.